Salah satunya adalah akhirnya tidak terpulang dulu pada Tuhan, malah kita tidak akan pernah Hadis yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, inna ma'abiyyukum liyukan dengan makarim akhlak. Salah satu misi besar Rasulullah SAW adalah untuk menggunakan akhlak manusia. Akhlak Rasulullah SAW memang sangat wajar untuk kita ikuti. Sebab dalam perjalanan hidup beliau, belum pernah ataupun ada orang yang bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah sebuah pembohong. Rasulullah SAW adalah orang yang bersaksi. Malah kita dengar bahwa meskipun beliau Kristen tapi beliau sebagai orang Rasul, beliau beliau saya dikenal sebagai orang yang amin, sangat jujur kepada semua perkara. Adik yang berbahagia, oleh karena itu tidak salah yang Allah Subhanahu wa Taala mengutus Rasulullah SAW dengan tujuan yang dimaksudkan. Aisyah radhiyallahu anha pernah ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana anak Nabi Muhammad SAW dengan maka Aisyah menjawab, dan ulul Quran bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Masyarakat Muslimin dan Muslimah, kalau kita buka-buka Al-Quran dari pertama sampai terakhir, tidak ada pun satu ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran yang tidak berbisa. Untuk menyakiti anak kecil, untuk menyakiti orang tua, untuk berbohong kepada sesama, apalagi menyakiti kita kemudian menyakiti rakyat. Hadis yang berbahagia, tidak pernah mungkin kita boleh menanyakan dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena inilah pendidikan Allah sesungguhnya ada dalam Al-Quran. Masyarakat Muslimin yang terima kasih. Kalau benar-benar dari hidup ini kita mengikuti Rasulullah SAW, baik lagi tidak mungkin kita baca kita. Salah satu yang menimbulkan kita sahabat ketika hidup bersama Rasulullah SAW adalah mengetahui apa tujuan pada hidup ini. Apa tujuan pada manusia diciptakan. Hal ini yang berbahagia dan Surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah yang berkata al-Mulk wa al-Khayat al-Dia wa al-Wakum ayyukum ahsanu amla. Yang telah menciptakan al-Mulk, Allah yang berkata al-Mulk wa al-Khayat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Dia berwakum ayyukum ahsanu amla. Untuk mengetahui siapa yang paling bagus amalan mereka kita. Jadi satu tiga jenis kehidupan kita adalah kenapa diciptakan hidup, kenapa diciptakan mati. Karena untuk mengetahui di akhirat nanti siapa hamba saya yang paling bagus, siapa yang paling bagus banyak membangun semesta, siapa yang paling banyak kuatnya semesta, siapa yang paling bagus membangun itu tujuannya. Seandainya kehidupan ini ada, kemudian tidak ada kematian, maka orang juga melakukan apa saja. Perlu kita ingat tadi yang berbahagia, bahwa dalam kehidupan ini ada dua fase. Demikian juga dalam kematian. Yang pertama, ketika kita belum mati, dalam Al-Quran disebutkan bahwa lan yakun syai'an mansura, ini merupakan fase kematian pertama. Ketika bapak ibu kita belum bertemu, ketika bapak ibu kita belum saling mengenal, tidak mungkin terus sebagai siapa. Dan dia selesai dengan Allah. Ini adalah proses kematian pertama. Jadi kalau Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kedua orang kita, kedua orang tua kita, kemudian kita lahir. Nah ini dan inilah hari ini yang disebut dengan kehidupan fase pertama. Hari ini kita lahir di dunia yang waktunya 63 tahun, bisa lebih sedikit, bahkan bisa kurang. Ini merupakan fase kehidupan pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kita. Fase kehidupan pertama ini kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang kedua. Jadi kita semua sudah tidak ada. Tentu mungkin pelajaran terbesar didapatkan bahwa ada yang sudah kita yang baru-baru saja tidak ada atau baru-baru saja yang tidak ada, tiba-tiba hari ini tidak jadi lagi kita berkuasa bersama. Ini menunjukkan bahwa akan ada ketika kematian setelah kematian yang kita dilahirkan. Itu namanya kematian fase kedua. Kami patut semua dibilang wakil tuhan wara. Bagaimana mungkin itu kau berkata Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kau mati? Dunia ini itu kan pertama mati. Wakil tuhan wara pun mahyaku. Ia kita hidupkan. Ini yang masuk dalam fase kehidupan yang pertama. Semua ini itu. Setelah itu kita dibatikan lagi. Semua ini itu kemudian dihidupkan lagi. ثم إليه ترجعون ويجعل فإياك لكمين من خلاصة جديد بل يمكن بعضان kehidupan ini sementara sebabkan ada kehidupan yang abadi di mana semua manusia akan memiliki pada ini. Hadir yang berbahagia, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia, maka ini pun hak dan muamalah. Siapa yang berkaitan dan paling baru semuanya. Namun terkadang dalam kehidupan ini, begitu melihat harta materi yang berlimpah, kita seolah-olah lupa bahwa kita tinggal di sini hanya sementara. Ibarat seorang musafir melakukan perjalanan jauh, dia tinggal berseru, dia tinggal minum, dia tinggal dimakan, tinggal tolong dan seterusnya. Dia tinggal di situ, dia merasakan diri bahwa hanya sementara. Jadi tidak perlu dia tinggal berkebun, dia tidak perlu dia tinggal berdatang, sebab di situ hanya tinggal sementara. Dia akan melanjutkan semua perjalanan yang panjang. Nah, hadir yang berbahagia, karena kita harus tertidur bahwa seolah-olah kita ini mirip sama. Sehingga dalam berbagai negara, cara menghasilkan kebahagiaan itu ketika materi yang dimiliki segalanya ada pada dirinya. Ketika harta, tahta, jabatan yang dimiliki ada pada dirinya, maka dia disebut sebagai orang yang berbahagia. Kita bisa lihat dalam pandangan orang Amerika. Orang Amerika menganggap dirinya sebagai orang yang bahagia ketika tidak ada pada dirinya. Yang pertama adalah properti. Ketika orang Amerika memiliki banyak sekali properti, dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang sudah sukses, menganggap dirinya orang yang bahagia. Yang kedua adalah posisi berbeda. Amerika hari ini bahagia dan ini merupakan negara yang sedikit ditakutkan. Umat Islam sekalipun berstatus sulit mengharapkan Amerika, selama Amerika yang hari ini mengontrol negaranya, termasuk mengontrol perekonomian, termasuk mengontrol masalah militer. Dan di Indonesia misalnya, siapa yang penjaringan di Indonesia, kita akan mungkin mereka pinjam uang ke sana. Bahkan katanya kalau misalnya kita hari ini, di bank Indonesia kalau kita mau bayar, semua penduduk Indonesia diobatkan 20 juta per orang. Baik yang berlari itu berkenaikan 20 juta. Ketika kamu jadi kumpul kalau yang membayar, baru diterbitkan tentang Indonesia, dalam Amerika. Hal ini berbahagia ketiga adalah properti, kemudian konsisten, kemudian power. Ketika memiliki power, kekuatan, maka orang Amerika menganggap dirinya sebagai orang yang bahagia. Demikian juga dengan China. China juga memiliki tiga indikator disebut dia sebagai orang yang bahagia. Yang pertama, Sio. Orang China meyakini ketika dia memiliki umur yang panjang, maka dia adalah orang yang bahagia. Ya, orang China ketika memiliki umur yang panjang, dia menganggap dirinya sebagai orang yang bahagia. Dan kita sudah saksikan hanya dengan bahagia. Rata-rata ternyata orang China umurnya panjang. Rata-rata, meskipun juga memang tetap ada yang meninggal masih muda. Tapi secara umum bahwa dengan pola yang diterapkan, orang China itu bisa bertahan lebih lama. Dia memperhatikan pola makannya, kemudian olahraga, sehingga orang Amerika, orang China bentuk mereka bahwa ketika kita berumur panjang, tapi sebuah kebahagiaan. Islam juga terjadi maksudnya seperti kita, kemana kemudian dan kemana. Sebaik-baik orang yang panjang dunia, sebaik-baik orang yang baru orangnya dapat itu. Kemudian, kalau kita lihat sendiri, ini juga kriteria sebagai orang yang bahagia. Kita sering mendengar mungkin harta, sering mendengar fakta, bahkan wanita. Ketiga hal ini merupakan indikator bahwa orang Indonesia itu dianggap sebagai orang yang bahagia. Sehingga keadaan kita sering menyaksikan oleh saudara kita atau mungkin bahkan tetangga atau keluar dan sebagainya begitu pun dalam mencari harta, begitu pun dalam berusaha karena mengejar yang namanya kepercayaan. Harta kita berusaha lewat presiden. Orang itu dengan itu berbukti itu jabatan. Karena mereka merasa bahwa ketika saya mendapatkan jabatan, maka ada orang yang tidak bahagia. Dan yang terakhir adalah wanita. Wanita merupakan makhluk yang suci dalam pandangan Islam. Namun terkadang bisa menjadikan manusia kemudian terjerumus dalam perbuatan dosa ketika tidak membuktikan wanita sebagai seorang ibu dalam rumah tangga kita. Banyak sekali penjebak kita yang terjebak dalam suatu keadaan di mana mereka harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan tempat tinggal, hanya karena seorang wanita yang sudah terima. Maka mungkin yang terima Allah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.